Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azakumullahu jami'a. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bersua kembali, berjumpa kembali barakallahu fikum dengan para penuntut ilmu yang dimuliakan dan diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tidak luput dari lisan-lisan kita kepada junjungan kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih dalam barakallahu fikum seputar ya barakallahu fikum mengangkat tangan ketika berdoa. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddathana as-saltu. As-salt ibnu Muhammad bin Abdurrahman. As-saltu bin Muhammad bin Abdurrahman al-Basri. Abu Hammam Al-Hazimi Saduqun min kibari al-ashirati. Saduqun min kibari al-ashirati. Dia rawi yang saduq dan termasuk senior generasi ke-10 barakallahu fikum na'am dari umat ini. Baik. Qala haddatsana Abu Awanah an Simak an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha annahu sami'ahu minha annaha ra'at النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل أو رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. Nah, maka taqaddam hadisnya sudah kita bahas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Arim. 'Arim ini laqab barakallahu fikum na'am. Nama beliau adalah Muhammad ibnul Fadl. As-Sadusi. Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi, Abu Nu'man al-Basri. Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi, Abu Nu'man al-Basri, Thiqatun sabtun taghayyara fi akhiri umrihi. Tayyib, dia rawi yang thiqah, kokoh, hanya saja di akhir umur beliau, hafalan beliau, barakallahu fikum, terganggu ya. Nah, qala haddatsana Hammad ibnu Zaidin. Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Jahbami. Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Jahbami. Abu Ismail Al-Basri. Thiqatun sabtun faqihun. Thiqatun sabtun faqihun. Tayyib. Qala haddatsana Hajjajun As-Sawwaf. Telah mengabarkan kepada kami Hajjaj As-Sawwaf. Namanya adalah barakallahu fikum Hajjaj Ibnu Abi Utsman. Maisarah. Abu Utsman namanya adalah Maisarah atau Hajjaj bin Maisarah. Hajjaj bin Maisarah Abi Utsman. Tayyib. Abu As-Salt, Abu Salti. Hajjaj sendiri kunyahnya adalah Abu As-Salt, Abu Salti, Al-Kindi, Maulahum, Al-Basri, Thiqatun, Hafidhun. Naam. Hajjaj As-Sawwaf, ya Hajjaj bin Abi Utsman Maisarah, Abu Salat Al-Kindi, Maulahum Al-Basri. Naam. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, Muhammad Abu Zubair namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Nah, Abu Zubair Al-Makki. Tayyib. Saduqun, dia adalah rawi yang saduq. Mudallisun. Dan juga seorang ahli tadlis. Yang suka menyamarkan hadis atau periwayatan. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Dia mengesankan seolah-olah mendengar padahal tidak mendengar. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Biasanya menggunakan sighah an. Iya. Kalau seorang mudallis mengatakan an fulan, nah, itu riwayatnya dilemahkan. Iya, sampai dia mengatakan sami'tu atau haddatsani. Barakallahu fikum. Baik. Dan tadlisnya berbahaya, ya. Naam. Wa tadlisuhu fi martabati salisati. Iya. Dan tadlisnya barakallahu fikum berada pada level yang ketiga. Naam. Tayyib. Yaitu barakallahu fikum yadur, ya. Tadlisnya itu yadurru al-hadis. Tadlisnya akan merusak hadis, memudaratkan hadis barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, tadlisnya pada stadium 3 kalau bahasanya orang kena penyakit itu, ya. Nah, yang paling parah stadium 4 tadlis, ya, pada level keempat ini paling puncak, yaitu jama'a baina tadlis wa ba'ats. Dia mengumpulkan antara tindakan tadlis dan kelemahan pada hafalannya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Dicontohkan oleh mereka seperti barakallahu fikum Abdullah ibn Lahi'ah al-Qaul, menurut pendapat yang mengatakan dia itu lemah, ya. Qabla ihtiraq kutubihi wa ba'da ihtiraqihi atau wa ba'da ihtiraqiha. Na'am. Washtadda dha'fuhu ba'da ihtiraqi kutubihi. Barakallahu fikum. Na'am. Ibnu Lahi'ah termasuk rawi yang lemah, juga suka melakukan tadlis. Barakallahu fikum. Na'am. Atau contoh yang lain yang disebutkan oleh mereka adalah Hajjaj ibn al-Arta'ah. Hajjaj ibn al-Arta'ah. Barakallahu fikum. Na'am. Juga sama, ya, mengumpulkan antara kelemahan dan sikap tadlis. Nah, itu stadium 4, ya, tadlis pada level keempat yang paling barakallahu fikum berbahaya. Nah. Tayyib. Abu Zubair tadi berada pada level ketiga, barakallahu fikum. Nah, ada level pertama, level kedua tidak berbahaya, barakallahu fikum. Tayyib. An Jabir ibni Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Anna Tufaila ibna Amra atau ibna Amrin qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Jabir, Tufail bin Amr pernah berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka fi hisnin wa man'atin. Ya. Apakah ini situasinya pada masa barakallahu fikum hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Di mana sebagian para sahabat telah dahulu berhijrah dari Mekah ke Madinah dan Nabi termasuk yang belakangan. Nah, maka sebelum Nabi berangkat itu Tufail bin Amr bertemu dengan beliau. Ya, nah. Wahai Nabiullah, apakah jenengan ketika mau berangkat nanti fi hisnin wa man'ah, ada yang mengawal, ada yang melindungi, ada yang membackup, ada yang mendekengi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Makna hisnun ay mani'un. Man yuridu al-wusulu ilaihi bimakruhin. Hisnun itu adalah mani', seseorang yang ya melindungimu dari orang-orang yang ingin memberikan kejelekan untukmu. Barakallahu fikum. Nah, itu maknanya hisnun. Nah, man'atun bisukunin nun waqad tuftah, sedangkan man'ah dengan mensukun nunnya, kadang juga di fathah, man'ah, boleh man'ah, boleh man'ah. Barakallahu fikum. Bima'na quwwatun, kekuatan. Tamna'u man yuriduhu bisu'in. Quwwatun tamna'u man yuriduhu bisu'in. Man'ah itu adalah kekuatan yang bisa menghalangi orang-orang yang hendak melakukan kejelekan kepada kita. Barakallahu fikum. Naam. Wa qila jam'u mani'in. Ada juga yang mengatakan man'ah itu adalah bentuk jamak dari mani'. Ai jama'atun yamna'unaka mimman yaqsuduka bimakruhin. Naam. Ai jama'atun yamna'unaka mimman yaqsuduka bimakruhin, atau bisa diartikan sekelompok orang yang melindungimu dari orang-orang yang bermaksud buruk, jelek kepadamu. Nah, intinya di situ Tufail bin Amr bertanya kepada Nabi, apakah beliau ketika hendak berangkat hijrah nanti, ya sudah ada teman, nah, yang akan melindungi beliau, menjaga beliau, barakallahu fikum, na'am, selama perjalanan. Ya. Jadi Tufail bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka fi hisnin wa man'atin? Ya, hisni dausin. Apakah jenengan berangkat nanti sudah ada yang ya menemani, yang melindungi, yang barakallahu fikum menjaga? Barakallahu fikum, na'am, seperti perlindungannya orang Daus misal, kalau jenengan butuh. Barakallahu fikum, na'am. Bertanya yang maknanya adalah memberikan tawaran. Ya. Artinya kalau jenengan mau, ya, butuh kawalan, butuh barakallahu fikum penjagaan, ya kita dari orang-orang Daus siap untuk mengawal panjenengan. Barakallahu fikum. Apa kata Nabi? Qala fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima zakhirallahu lil ansar. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran tersebut karena apa yang telah Allah persiapkan untuk beliau, barakallahu fikum, tayyib, dari kalangan orang-orang ansar. Artinya sudah ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan keamanan ya perjalanan beliau, walaupun harus melewati ketegangan, barakallahu fikum, dan ya kecemasan. Nah, karena beliau dikejar-kejar orang-orang musyrikin, barakallahu fikum, Quraisy, yang memang sudah berniat pada saat itu untuk menghabisi nyawa beliau, barakallahu fikum. Nah, baik, akhirnya karena Nabi menolak tawaran Tufail. Tufail pun hijrah dengan yang lain. Fahajarat Tufailu. Wahajara ma'ahu rajulun min qawmihi. Akhirnya Tufail hijrah bersama seorang temannya dari kalangan kaumnya. Nah, tadinya pengen ya barengi Rasul, karena Rasul tidak mau, ya sudahlah. Akhirnya beliau hijrah bareng sama temannya satu kampung. Famari barrajulu. Ternyata perjalanan itu cukup barakallahu fikum tayyib berat, sehingga temannya si Tufail tadi dalam perjalanan sakit yang cukup parah ya. Fadajura. Barakallahu fikum. Naam. Akhirnya dia pun mengeluh barakallahu fikum. Naam. Tayyib dengan keluhan yang sangat-sangat barakallahu fikum luar biasa, karena sakitnya bukan sembarang sakit ya. Au kalimatan syabihatan biha, au kalimatun syabihatun biha, atau kalimat yang semisal dengannya. Nah, ya, jadi dia benar-benar mengeluh, dia mengadu, dia sambat barakallahu fikum tentang sakitnya yang begitu menyiksa dia. Fahaba ila qarnin. Nah, saking sakitnya haba, haba ay zahafa, ala yadaihi au batnihi, zahafa ala yadaihi au batnihi. Ausa'a ala iltaihi. Iya. Barakallahu fikum. Zahafa itu maknanya adalah merangkak, ya, berjalan menggunakan kedua tangan, atau menggunakan perut, artinya kayak tiarap gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia jalan, perutnya nempel lantai. Gak bisa berdiri, saking sakitnya. Ausa ala iltaihi, atau dia berjalan dengan menempelkan barakallahu fikum tayyib iltai itu bokong ya barakallahu fikum. Nah, bokongnya ke lantai. Jadi dia ngesot. Nah. Jadi ima dia merangkak jalannya atau tiarap gitu atau ngesot barakallahu fikum. Nah, saking sakitnya luar biasa, dia enggak bisa berjalan. Ya, entah merangkak, entah merayap, entah ngesot barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu yang terjadi pada temannya ini barakallahu fikum. Dia merayap, merangkak ila qaranin. Naam. Al-qaran ya bi fathataini, dengan menfathah dua huruf pertama, qaf dan ra. Al-qaran ay al-ja'batu. Al-ja'bah. Al-qaran maknanya adalah ja'bah. Ja'bah itu quiver. Apa lagi quiver? Quiver itu ja'bah. Nah, ya, ja'bah itu apa? Al-qaran. Bulat aja Ustaz ini. Apa lagi artinya itu ya? Nah, tempat anak panah, ya. Tapi bahasa ilmu panahan namanya quiver, tempat meletakkan anak panah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi dia menuju qaran, tempat meletakkan anak panah. Barakallahu fikum. Mau ngapain dia? Fa akhadha mishqasan. Setelah dia berhasil itu sambil merayap ya, sambil merangkak atau ngesot dia ke sana. Susah payah dia mendekati tempat anak panahnya tadi. Nah, diambil, misal ini ya. Nah, sambil ngesot gini dia Barakallahu fikum. Fa akhadha misqasan. Nah. Misqas atau misqas maknanya adalah barakallahu fikum nasl, ya. Naam. Atau sahmun. Sahmun fihi naslun aridun. Sahmun fihi naslun aridun. Anak panah yang nasl, nasl itu yang bagian runcingnya, ya. Barakallahu fikum, naam. Tayyib, bagian runcingnya itu namanya nasl. Barakallahu fikum. Dia mengambil satu bilah anak panah yang nasalnya, bagian runcingnya itu lebar. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Anak panah kan macam-macam. Ada yang runcingnya tipis, ada yang lebar, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, sesuai dengan masing-masing kegunaannya. Ya, ada yang fungsinya untuk target jarak jauh, ada yang target jarak dekat, ya, barakallahu fikum na'am. Itu sudah ada barakallahu fikum fungsinya masing-masing. Jadi dia mengambil anak panahnya yang punya, ya, nasel yang bagian runcingnya itu yang paling lebar. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Faqata'a wadajaihi. Masya Allah. Mau bunuh diri dia ternyata. Ya, saking enggak kuatnya. Faqata'a wadajaihi. Nah, dengan barakallahu fikum mata anak panah yang lebar tadi, dia memutus wadajaihi. Nah, tayyib, wadajani, ya, al-wadajan, wadajaihi itu kan ada nun, ya, tasnia yang dibuang karena dia mudhaf, barakallahu fikum. Aslinya wadajani atau wadajaini. Al-wadajan al-irqani al-muhitani bil-unuqi. Al-irqani al-muhitani bil-unuqi yadbahu huma azabihu, yadbahu huma azabihu indat tazkiyati. Naam. Ya, al-wadajan dia adalah dua urat yang barakallahu fikum melingkari leher, dan orang yang menyembelih akan menyembelih dua urat tersebut ketika proses penyembelihan hewan. Jadi ada urat yang paling besar di sini tuh. Nah, namanya wadajan. Ya. Nah, jadi begini, Yon. Nah. Ya, itu yang terjadi. Bunuh diri dia. Jadi dia mengambil mata panah yang paling besar, patahkan sama dia. Kan enak megangnya ya, kayak pisau sudah. Sudah langsung. Nah, darah mesti moncrat itu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Famata. Akhirnya matilah dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tayyib. Singkat cerita, meninggal itu. Temannya bunuh diri di dalam perjalanan. Barakallahu fikum. Ya, karena tadi mental orang itu berbeda-beda, barakallahu fikum, na'am. Ya, daripada ya menahan sakit yang luar biasa, lebih baik barakallahu fikum menghilangkannya dengan apa? Dengan bunuh diri. Pikirannya, barakallahu fikum, na'am. Padahal sudah kita pelajari bunuh diri bukanlah solusi dalam darus sahihmu Muslim. Ya, orang itu akan terus disiksa dengan model seperti dia bunuh diri. Jadi nanti di barakallahu fikum, tayyib, di neraka ya gitu terus. Cret, cret, cret, cret. Nah, barakallahu fikum, ya. Hidup lagi, mati lagi, terus sakit. Nggak berhenti-berhenti. Barakallahu fikum. Fara'ahu tufailu fil mana. Kemudian Tufail berjumpa dengan teman safarnya tadi di dalam mimpi. Nah, di dalam Sahih Muslim ditambahkan keterangan wahai atuhu hasanatun, dalam kondisi baik, bukan menderita. Barakallahu fikum. Naam. Wa ra'ahu mughtiyan yadaihi. Tapi saat itu Tufail melihat temannya ini menutupi kedua tangannya. Nah, tayyib. Tapi kondisi fisiknya baik-baik saja. Barakallahu fikum. Qala, maka Tufail berkata kepada temannya yang mati tadi, ma fu'ila bik, ya, apa yang telah dilakukan oleh mereka kepadamu di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan ma sana'a bika rabbuka. Lebih jelas lagi. Dan riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz ma sana'a bika rabbuka. Apa yang dilakukan Tuhanmu kepadamu? Mali araka mughtiyan yadaika. Mali araka mughtiyan yadaika. Kenapa aku melihat engkau menutupi kedua tanganmu? Barakallahu fikum. Tayyib. Qala, sahabatnya tadi berkata, ghafara li bihijrati ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah telah mengampuni dosaku, terutama tadi kesalahan dia yang besar bunuh diri. Karena apa? Karena hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beruntungnya di situ dia apa? Meninggal bunuh dirinya dalam apa? Kondisi berhijrah. Ada amalan yang begitu besar yang membuat Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengampuni kesalahan dia yang sangat fatal. Paham ikhwan ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadinya dia tidak diazab. Barakallahu fikum. Qala, ma sya'nu yadaika? Tufail bertanya, ada apa dengan kedua tanganmu? Kenapa ditutupi? Qala faqila, inna la nuslihu minka ma afsad min yadaika. Nah, maka dijawab bahwa kami tidak bisa memperbaiki dari anggota tubuhmu yang telah dirusak oleh kedua tanganmu. Nah, artinya ya, tangannya itu saja yang mendapatkan hukuman. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena dengan tangan itulah dia menggorok lehernya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala faqassaha at-tufailu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail pun menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, setelah itu Nabi berkata, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah tangan kedua tangan orang tersebut. Artinya jangan dihukum ya Allah. Ampunilah kesalahan kedua tangannya tadi. Wa rafa'a yadayhi, dan Rasul saat itu mengangkat kedua tangannya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Hadis ini barakallahu fikum isnaduhu dhaif, ya. Sanadnya lemah. Karena di situ ada tadlisnya Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus dari Jabir. Barakallahu fikum. Naam. Dia menggunakan siqah an. sanadnya lemah, barakallahu fikum. Tayyib. Tetapi makna hadis sahih, maknanya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, barakallahu fikum. Tayyib. Hanya saja di dalam sahih Muslim tidak disebutkan warafa'a yadaihi, ya, tidak disebutkan dan Nabi mengangkat kedua tangannya. Barakallahu fikum, na'am. Artinya kisah ini sahih, benar itu terjadi. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Lah berarti ini gimana Ustaz dengan hadis yang kita pelajari dalam sahih Muslim, ya? Yang di situ kita dapat faedah bunuh diri bukanlah solusi. Wah, ini orang bunuh diri kok malah dapat nikmat. Ya kan? Nah, ketemu dalam mimpi malah baik-baik saja keadaannya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jawabannya apa? Farkun bainaka wa bainahu. Ya, nah. Ya beda. Dia meninggal bunuh diri dalam kondisi sedang berhijrah. Sedangkan kamu bunuh diri gara-gara terlilit utang pinjol. Kamu bunuh diri gara-gara apa? Barakallahu fikum. Gara-gara judi online, ya. Nah, kamu bunuh diri gara-gara cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Barakallahu fikum. Nah, artinya kamu tidak memiliki amalan-amalan yang barakallahu fikum bisa membuat kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum tayyib mungkin diputuskan oleh Allah untuk diazab di dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Jadi hadis-hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang diazab dengan cara dia bunuh diri, yaitu untuk orang-orang yang barakallahu fikum tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah menilai barakallahu fikum dia tidak layak mendapatkan ampunan. Nah, adapun yang disebutkan di sini dia punya amalan yang Allah pandang layak, ya, untuk di barakallahu fikum dihargai sebagai barakallahu fikum kafarah, sebagai penyelamat dia dari dosa besar yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Tayyib. Sehingga hadis ini sebenarnya tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang menyebutkan ancaman tentang orang yang melakukan bunuh diri. Bahkan hadis ini bisa dijadikan sebagai argumen ahli sunnah wal jamaah tentang bahwa pelaku dosa besar, ya, itu tidak kekal di neraka. Salah satu prinsip akidah aswaja bahwa murtakibul kabair barakallahu fikum la yakhludu finnar. Murtakibul kabair barakallahu fikum tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak dia bisa masuk neraka, kalau Allah berkehendak bisa jadi dia tidak masuk neraka. Ini adalah dalil yang lain selain hadis sahibul bitaqah. Ya, bisa antum tambahkan cerita ini. Nah, sahibul bitaqah kan hanya punya satu kalimat la ilaha illallah yang 99 itu dosa semua. Ya kan? Nah, tapi enggak diazab sama Allah. Dimasukkan ke surga. Itu dalil dari prinsip al-sunnah wal-jamaah bahwa dosa besar itu tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Ya, dosa besar itu tahta masyiah. Dosa besar itu tidak membuat pelakunya kafir, keluar dari agama. Nah, dalilnya tadi, sahibul bitaqah, juga hadis ini bisa antum tambahkan. Oh ya, nah, tentang kisah seorang barakallahu fikum, tayyib, sahabi yang mati, barakallahu fikum, dalam kondisi bunuh diri, tapi karena dia dalam kondisi berhijrah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ya, adapun fawaid hadis yang lain insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.